Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat inspiratif, sahabat cinta Al-Quran, kembali kita bersua dalam ruang dengar kita di radio kesayangan kita RRI 94,3 FM dalam acara One Day One Ayah, satu hari satu ayat. Alhamdulillah, semoga keberkahan Allah membukakan samudra hati kita dalam menerima luasnya inspirasi demi inspirasi yang selalu kita kaji dari Al-Quran. Ada masalah, buka Al-Quran, itu solusinya. Sekali lagi, ada masalah, buka Al-Quran, dan itu solusi dari permasalahan itu. Dan ini harus menjadi trending dan budaya kita saat ini. Masalah apapun, Al-Quranlah jawabannya. Demikian kiranya ketika zaman Rasulullah ada masalah, kemudian turun ayat untuk menjawab permasalahan tersebut. Insya Allah kita menjadi laskar Qurani, ya, kita sebut dengan laskar Qurani, yang menjadikan Al-Quran sebagai solusi kehidupan. Kita sampai di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-67. Insya Allah ayat ini menjadi solusi buat siapapun yang menghadapi permasalahan di hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Sahabat inspiratif, dalam tafsir Sarawi dikatakan israf atau boros adalah tindakan berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu. Adapun seseorang memakan sesuatu untuk menjaga kelanjutan hidupnya tidak bisa disebutkan dengan boros. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, makanlah sesuatu untuk memenuhi separuh perutmu. Jangan buang pakaian kecuali kalau ia sudah usang. Jangan kamu jadikan setiap rezeki yang didapat hanya untuk membeli sandang dan pangan. Sahabat inspiratif, dalam ayat ini kita merujuk pada ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya yang mengkaji bagaimana sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Itu di ayat 66, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Di ayat 65 dikatakan, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Dan di ayat sebelum bicara tentang bagaimana sholat dalam bentuk ibadah kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sampai tentang bagaimana kesolehan sosial mampu diterjemahkan, bagaimana kita memisah, memilah antara kebutuhan, ya, dan kemauan. Kita bisa beli baju yang bisa kita pakai secara layak, mungkin harganya 100.000, cuman untuk apa kita membeli harganya mungkin jutaan, sementara ada anak samping kanan kiri kita ternyata membutuhkan santunan dari kita sebagai orang yang memawil, yang punya harta, atau muzaki, yang punya wajib zakat. Sering kita ungkapkan juga dalam tafsir inspirasi, ya, bagaimana kita haji setiap tahunnya atau umroh setiap tahunnya, tetapi tetangga sebelah kita belum tentu mempunyai kemapanan makanan yang cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Dalam ibadah saja kita harus mengukur apakah ibadah kita ini mencederai kesolehan sosial terhadap orang sekitar kita, apalagi dalam hal berbelanja. Maka sahabat inspiratif, semoga ini menjadi kaji yang menarik sekali buat siapapun yang saat ini berlomba-lomba untuk memiliki barang-barang yang selalu update, harus baru, TV sudah punya dan masih baik, harus beli LCD, lari ke LED, kan begitu. Demikian kiranya juga sepeda motor, sudah punya yang lama dan masih bagus, layak pakai, kenapa harus beli yang baru? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Baik, di studio telah ada asatiz kita, ada Ustaz Syamu ya, yang baru jalan-jalan dari Thailand. Insyaallah ini tidak bagian dari keborosan, karena ini bagian dari apa ya, silaturahim dakwah insyaallah ke Thailand, tapi tidak ngajak-ngajak kita ya, karena kalau ngajak kita nggak ada yang jaga RRI katanya begitu. Dan ada Ustaz Dr. Zainal, insyaallah menambahkan khazanah kita tentang kaji kita di ayat 67. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Fadli yang berkesempatan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 67 surah Al-Furqan ini, adapun inspirasi yang bisa kita tarik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita dalam sifat yang tidak berlebih dan tidak pula kikir. Jadi para pendengar inspiratif yang berbahagia, kalau kita menelaah di sini bahwasanya di satu sisi berimpak itu adalah mengajari kita bagaimana bertoleransi secara sosial. Artinya, jika kita memiliki sifat untuk memberi, memiliki perilaku untuk senantiasa berbagi, maka pada dasarnya di sini inspirasi yang bisa kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersosial. Sehingga efek yang bisa kita lihat, jika kita sudah mampu berbagi tentang harta kita kepada seseorang, maka orang tersebut akan senantiasa menjaga harta kita. Jadi para ustadz dan RRI yang berbahagia, sesungguhnya kalau sisi lain juga, ketika Allah berbicara tentang tidak kikir, maka secara otomatis kalau seseorang sudah memberikan hartanya, maka Allah memberikan sebuah nilai pendidikan pada batinnya untuk tidak memiliki sifat kikir. Karena sifat kikir ini juga bagian dari yang tidak baik dan merupakan kelompok dari yang menunjukkan dirinya bagian yang dipanggil oleh neraka. Jadi para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisalah kita ketahui bersama secara inspiratif bahwa ayat 67 ini ada beberapa hal yang patut kita lihat sejenak bahwasanya ketika kita berinfak, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nilai pendidikan secara sosial. Lalu di sisi lain, ketika berinfak ini menjadi sesuatu hal yang tidak menunjukkan berlebihan dan tidak menunjukkan sesuatu hal yang kikir, sesungguhnya Allah mengajarkan kita bagaimana memiliki mental yang baik. Lalu sesuai dengan yang kita pahami, al-yadu ulya khairun min yadu sufla, bahwasanya tangan memberi itu lebih baik dari tangan menerima. Mungkin demikian Ustaz. Ya, terima kasih. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ini adalah ciri keempat dari Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ya, di ciri yang keempat ini, infak bisa juga diartikan dengan belanja, tidak saja fisabilillah, tapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau dalam belanja apapun modelnya. Jadi ketika kita belanja, jangan sampai besar pasak daripada tiang, banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ini berbahaya bagi jiwa kita. Kita akan dikejar-kejar dengan rentenir akhirnya karena banyak hutang. Inilah yang disebutkan ciri dari Ibadur Rahman, hamba yang kasih kepada Allah itu mengasihi dirinya, mengasihi keluarganya. Ayo monggo, sesuaikan pengeluaran kita dengan pemasukan yang ada, karena kita sama, rambut boleh sama tapi pemasukan boleh berbeda. Jadi jangan samakan pengeluaran kita dengan di sementara pemasukan kita berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yakturu, jangan pula terlalu kikir. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi, gitu banyak harta dia, cuman satu hari makan satu butir nasi, itu sungguh luar biasa kikirnya, sehingga dia mati kelaparan sementara dia memiliki harta yang banyak. tidak masalah menggunakan kendaraan, membeli kendaraan apabila memang kita memiliki harta yang untuk menaungi perjalanan kita. Jangan pula perjalanan yang begitu panjang supaya hemat jalan kaki. Memang benar sehat, tetapi itu adalah cermin dari kekikiran, sementara itu adalah sarana memudahkan kehidupan kita. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa kana baina zalika qawama, atau dalam bahasa kita hemat pangkal sehat, misalnya kan, hemat pangkal kaya. Karena apa? Karena sehat kita tidak dikejar rentenir. Sehat karena apa? Karena terlalu banyak makan pun menimbulkan banyak penyakit. Kaya juga karena apa? Karena kita tidak dikejar-kejar hutang. Atau kaya juga artinya kita telah memperkayakan diri kita dengan lebih dapat beribadah kepada Allah, dan itu adalah kekayaan hakiki. Saran inspiratif, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Demikian juga dalam beramal ibadah, khairul amali dawamuha wa inqalla, sering terus intens walaupun itu sedikit. Maka besar pasak daripada tiang yang menjadi tema kita menarik pada hari ini. Semoga kita bisa mengkoreksi pengeluaran dan pemasukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam kita beribadah. Semoga ini menjadi inspirasi buat permasalahan kita di hari ini, dan Al-Quran telah menjawab permasalahan itu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.